إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita masuk di bab yang baru. Qala Al-Imam Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim rahimahullahu ta'ala bab az-zanni, bab tentang prasangka. Beliau membawakan hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, iyyakum wa dhanna, iyyakum wa dhanna, jauhi oleh kalian prasangka. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada kita untuk berhati-hati menjauhi prasangka zunun yang tidak ada dasarnya. Fa inna dhanna akdzabul hadisi. Kemudian beliau menjelaskan alasan mengapa kita wajib menjauhi prasangka. Alasannya karena prasangka itu adalah akdzabul hadis, sedusta-dusta perkataan. Sedusta-dusta perkataan. Sebelum itu Allah Azza wa Jalla juga melarang kita dari berprasangka tanpa dasar. Berprasangka yang tanpa ada qarinah, ada bukti. Dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian banyak-banyak berprasangka. Inna ba'dha dhanni, karena sebahagian prasangka itu itsmun, dosa. Bernilai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sana ada prasangka yang kalau didasarkan dengan beberapa bukti, tanda-tanda, gejala-gejala, karinah-karinah, maka kadang prasangkanya ini tidak disalahkan. Seperti ada seorang yang di jenggotnya bau khamar. Maka itu namanya qarinah. Namanya tanda. Kalau dia minum khamar. Tapi kalau enggak ada tanda-tanda, enggak ada alamat, bukti, kemudian ditimbulkan prasangka di dalam hati seorang insan, maka ini dosa. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kita, iyakum wa dhanna. Jauhi oleh kalian prasangka. Fa inna dhanna akdzabul hadis. Karena prasangka itu adalah sedusta-dusta ucapan. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam melanjutkan, wala tajassasu. Jangan kalian saling memata-matai. Jangan kalian saling tajassus, mencari rahasianya orang lain. Mencari rahasia-rahasianya manusia. Dan ini termasuk dosa besar. Tatkala seorang insan hobinya itu mencari-cari aib-aib, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya seiman. Naam. Qanafidina azinallah yakum. Rasulullah SAW menyatakan, man istama'a ila hadithi qawmin wahum lahu karihun subba fi udhunaihim subba fi udhunaihi al-anu qiyamal qiyamah. Barang siapa yang mencuri-curi pendengaran dari perkataan satu kaum, menjadi mata-mata, menjadi jasus, dalam keadaan kaum tersebut gak suka dimata-matai, rahasia-rahasianya mau dibongkar, rahasia-rahasianya mau di sebut-sebut, dicuri. Orang-orang yang seperti ini telinganya akan dikasih azab yang sangat pedih. Subha fi udhunaihi al-anu qiyamal qiyamah. Akan dituangkan. Dituangkan ke dalam kedua telinganya. Al-anu, tembaga yang dipanaskan sampai meleleh. Sampai cair tembaganya. Diisi di kedua telinganya. Nanti yaumal qiyamah, di hari kiamat. Hadis saya diriatkan oleh Imam Bukhari. Sehingga perbuatan memata-matai rahasia seseorang itu merupakan perbuatan dosa besar. Wala tajassasu. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam kelanjutan ayat tadi, jangan kalian tajassus. Jangan kalian saling mencari rahasia-rahasia sesama saudara-saudara kalian. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam juga menyatakan, wala tanafasu. Jangan kalian tanafus. Yaitu dalam riwayat yang lainnya, wala tanajasu. Melakukan najas. Ya, ini istilah dalam jual beli. Yang mana jual beli dengan cara yang curang. Yang seorang akan bisa barakallahu fikum membuat kerugian bagi sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena Najasyu dalam riwayat yang lainnya yaitu seorang yang tidak niat membeli sebuah barang, dia datang kepada dua orang yang sedang transaksi jual beli. Wala tanajasu, jangan kalian saling najas. Setelah itu orang ini ketika udah ada transaksi, ini udah nawar penjualnya, sudah siap memberikan barang dagangannya. Tiba-tiba datang orang yang ketiga ini, dia menawar dengan lebih tinggi. Ya, melawar dengan yang lebih tinggi. Sehingga sang pembeli yang pertama, dia nawar lagi dengan yang lebih tinggi. Ya, kenapa? Karena takut dia gak dapat barang yang sudah dia sukai tersebut. Sehingga awalnya barangnya harganya tidak segitu, tapi gara-gara ada orang yang melakukan najis tadi, barangnya menjadi di atas lagi. Kadang ditawar lagi sama orang yang najis tadi. Akhirnya pembeli yang pertama tadi nawar lagi dengan yang lebih tinggi. Sampai akhirnya harganya naik beberapa kali. Padahal sebenarnya orang yang ketiga yang datang belakangan itu tidak mau membeli barang. Baik. Fanabidina azinallah yakum. Ya, ini yang diharamkan terkait dengan jual beli. Kemudian wala tanafasu, di sini jangan kalian saling berlomba-lomba. Tanafasu dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, at-tanafus in kana fi ta'ati fa huwa mahmudun. Berlomba-lomba kalau dalam hal ketaatan maka itu baik, terpuji. Berlomba-lomba dalam kebaikan maka itu hukumnya terpuji. Baik. Akan tetapi kalau tanafasu atau at-tanafus dalam hal yang tidak baik, ya, dalam perkara-perkara yang mungkar, berlomba-lomba dalam hal-hal yang dilarang oleh agama, maka ini perkara yang dilarang. Ya, seperti berlomba-lomba dalam urusan dunia, saingan dalam urusan mengumpul-kumpulkan harta. Sana udah beli mobil, ya, wah kita harus beli mobil yang lebih hebat lagi. Ya, nanti dijual mobil yang sana, ganti lagi yang lebih hebat lagi, yang ini begitu lagi, kasih lagi yang lebih mahal lagi. Terus seperti itu berlomba-lomba, sehingga dia gak mau dipandang enteng sama orang lain. Dan ini dilarang, saling berlomba-lomba untuk dalam rangka menjatuhkan orang lain. Wala tadabaru, dan jangan kalian saling membelakangi. Tadabur itu saling membuang muka. Ketika ketemu dengan sesama hamba Allah, tidak mau menghadapkan wajahnya. Tapi dia membuang mukanya, kasih punggung sama saudaranya. Barakallahu fikum. Padahal Rasulullah alaihi salatu wasalam itu kalau ketemu saudara-saudara seiman, beliau menghadap, ketemu menghadap dengan badannya. Dalam rangka untuk memuliakan saudara seiman. Wala tahasadu, dan jangan kalian saling hasad, saling mendengki. Hasad ini adalah seorang tidak suka tatkala ada hamba Allah Azza wa Jalla yang lainnya mendapatkan kenikmatan dan dia akhirnya berangan-angan untuk menghilangkan kenikmatan yang ada pada saudaranya tadi. Ini hasad yang tercela. Ya, ada saudaranya mendapatkan kenikmatan ini, dia berangan-angan untuk dimusnahkan kenikmatan yang dimiliki oleh saudaranya tadi. Saudaranya mendapatkan karunia ini, mendapatkan nikmat ini, dia berharap agar nikmat tersebut hilang. Maka ini adalah sifat hasad yang awal pertama kali Allah Azza wa Jalla dimaksiati adalah karena hasad iblis yang hasad kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ketika Adam dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dalam keadaan iblis tidak suka ketika ada kenikmatan yang besar yang Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada Adam alaihi salatu wassalam. Sehingga sifat hasad ini adalah sifat yang sangat tercela. Ya. Yang hampir banyak manusia bisa terjangkiti sifat hasad. Illa man rahimahullah. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Ya. Ada sebagian orang ketika ada hasad dalam hatinya, dia berusaha mengobati dengan cara dia tidak menjalankan tuntutan-tuntutan hasadnya. Dia berusaha untuk menahan diri, tidak menjalankan keinginan-keinginan dirinya ketika hasad. Ya, sampai ya ikhwah, hasad itu sampai bisa menimpakan penyakit ain kepada orang lain. Ada orang memiliki pandangan hasad kepada seseorang. Kadang orang yang dihasadi yang sekedar dipandang itu bisa terkena penyakit ain menjadi sakit. Ya. Demikian juga barakallahu fikum. Hasad kadang akan mendorong seorang insan untuk melakukan aktivitas untuk menghancurkan nikmat Allah yang telah didapatkan oleh saudaranya. Ya. Kadang dengan tindakan tangan, kadang cuma dengan lisan. Dijelek-jelekkan, dijatuhkan, ya, berusaha difitnah agar dia tidak memiliki nikmat tersebut, agar hilang nikmat tersebut dari orang yang dihasadi. Akan tapi orang-orang yang soleh kadang terjangkiti penyakit hasad, tapi dia berusaha mengobati. Ya, berusaha mengobati. Ketika dia muncul sifat hasadnya dalam hatinya, dia berusaha untuk mengobatinya dengan apa? Melawan keinginan-keinginan tuntutan hasadnya tadi. Dan juga dia berusaha untuk berbuat baik, memuji orang yang dihasadi. Ya, memuji orang yang dihasadi. Berbuat ihsan kepada orang yang dihasadi tersebut. Sehingga terkadang dia menjadi orang yang sangat mulia, walaupun awalnya dia terjangkiti penyakit hasad. Taib. Kemudian beliau juga melanjutkan, wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Tabaghud, ya, jangan kalian saling membenci. Jangan kalian saling menjalankan asbab-asbab perbuatan, tindakan yang menimbulkan kebencian di antara hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Karena al-baghdho, perbuatan saling membenci, itu perkara yang sangat apa? Berbahaya. Ya. Dan ini perbuatan saling membenci, saling dendam akan bisa merusak agama seorang insan. Akan bisa merusak tatanan kehidupan bermasyarakat bahkan. Ya. Gara-gara saling membenci, saling dendam, akhirnya tidak ada suasana kehidupan yang harmonis. At-tabaghut. Khanifidin a'azanallahu yakum. Sehingga segala perbuatan-perbuatan yang akan menimbulkan perbuatan saling membenci itu dilarang dalam Islam. Ya. Contohnya tadi ada orang mau nawar. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din. Dalam riwayat yang lainnya Rasulullah SAW menyatakan, jangan kalian membeli jualan yang sudah dibeli atau ditawar oleh saudara kalian. Ya, si A udah nawar barang sama si B. Tiba-tiba sudah hampir dibayar, kita datang. Ya, kita tawarkan barang yang lebih tinggi lagi, kualitasnya, harganya lebih di bawah. Kira-kira gimana sang penjual tadi? Marah. Ya. Marah kepada kita. Ini asbab timbulnya al-baghdho. Sehingga kita dilarang melakukan asbab-asbab itu tadi. Ya, asbab-asbab yang bisa mengantarkan kepada perbuatan saling membenci. Subhanallah, khata liman azinallahu yakum. Dan yang seperti ini banyak ya, asbab-asbab yang menimbulkan kebencian. Asbab-asbab menimbulkan permusuhan. Itu sangat banyak. Dan yang seperti ini barakallahu fikum. Rasulullah SAW mengingatkan dabba ilaikum da'u umamil ladzina min qablikum. Itu akan bisa merayap di tengah-tengah kalian, menjalar di tengah-tengah kalian. Da'u al-umami. Penyakit umat-umat terdahulu. Min qablikum, sebelum kalian. Al-hasadu wal-baghdha. Penyakit hasad dan saling membenci. Ya, penyakit terus memendam kedendaman dalam hati seorang insan, membenci, membenci, membenci. Hiyal haliqatu la aqul tahliku sya'ra. Kata Rasulullah SAW, yang namanya penyakit al-baghdho, saling membenci ini, hiyal haliqatu, itu akan bisa mencukur, akan bisa menggundul. Tahliku ini menggundul rambut, kalau udah di ya halaka yahliku, itu akan botak, dipangkas sampai kelihatan kulitnya. Ya. Tapi yang dimaksud mencukur di sini, kata Rasulullah SAW, bukan mencukur rambutnya. Walakin tahliku dina. Tapi yang akan dicukur adalah agamanya. Jadi ini diantara bahaya perbuatan al-baghdho. Perbuatan saling membenci atau melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi asbab kebencian terhadap hamba-hamba Allah. Sehingga menimbulkan baghdho, kebencian di tengah-tengah manusia, dan ini akan bisa mencukur agama. Ya. Jadi dia udah beramal, dia udah berbuat, dia udah melakukan kebaikan. Tapi kalau perbuatannya menimbulkan kebencian, perbuatannya menimbulkan permusuhan. Ya, dan dia masih menimbulkan permusuhan dan kebencian dalam hatinya tanpa alasan yang syar'i. Maka yang seperti ini, tahlikuddina, akan tercukur agamanya, dibotak agamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sehingga khata liman azanallahu yakum. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci, saling menimbulkan permusuhan, kebencian di dalam ya kehidupan bermasyarakat. Beliau mengingatkan wa kunu ibadallahi ikhwana, maka jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. yang saling memaafkan, yang saling mengerti, yang saling memahami, yang saling memberikan uzur, ya, kemudian menghilangkan hasad, menghilangkan, ya, perkara-perkara yang tidak bagus, penyakit-penyakit yang akan bisa menimbulkan ukhuwah tercabik-cabik. Subhanallah, harus dijauhi. Termasuk yang menjadi syahid di sini adalah suudzon atau prasangka yang tidak bagus. Nah, beliau juga menyebutkan di sini terkait dengan dzon, prasangka yang jelek, ya, membawakan dalil dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bainama Nabi alaihi salatu wasallam ma'amra'atin min nisa'i. Kata Anas radhiyallahu anhu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berjalan bersama seorang wanita dari istri-istri beliau. Ya, Rasulullah SAW itu meninggalkan 9 orang istri. Nah, pernah beliau berjalan bersama salah seorang istri beliau, dalam riwayat yang lainnya Sofia bintu Huyai. Sofia bintu Huyai. Ya, ketika itu Sofia lagi jenguk Rasulullah SAW sedang beriktikaf di bulan Ramadan. Ya, maka Sofia menjenguknya sebagai seorang istri yang setia, istri yang soleha. Suaminya sedang iktikaf di masjid, Sofia mendatangi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian bercengkrama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kemudian selesai hajatnya, Sofia pulang. Karena udah malam, Rasulullah SAW mengantarkan istrinya pulang. Ya, idmarro bihi rojulun. Ketika Rasulullah SAW sedang berjalan dengan istrinya, tiba-tiba ada seorang melintas, seorang laki-laki lewat. Ya, dalam riwayat yang lainnya ada dua orang laki-laki. Barakallahu fikum, riwayat Al-Imam Muslim. Al-Imam Muslim rahimahullah, ya, itu dalam keadaan apa? Menyebutkan ada dua orang sahabat dari kaum Ansar. Di malam hari melihat Rasulullah SAW berjalan dengan seorang wanita, ya, karena waktu itu mereka gak tahu kalau ini adalah istri Nabi SAW, Sofia bintu Huyai. Ya, dua orang tadi itu dalam keadaan apa? Sempat, ya, dikhawatirkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam akan menimbulkan prasangka dalam hatinya. Ini kok Rasulullah SAW malam-malam berjalan sama perempuan. Sementara dua orang ini gak mengenali karena pakai cadar di malam hari. Ya, pakai hijab. Istri Nabi alaihi salatu wasalam. Maka Rasulullah SAW mengkhawatirkan munculnya prasangka jelek pada dua orang tadi. Ya, sementara Rasulullah SAW masih mau mengantar pulang istrinya ini. Fada'ahu Nabi alaihi salatu wasalam. Rasulullah SAW memanggil orang tadi. Ya fulan, hadhihi zaujati fulana. Wahai fulan, ini yang sama saya, ini istriku. Fulana, ini Sofia bintu Huyai radhiyallahu anha. Qal, kata orang Ansar tadi mengatakan, ya, man kuntu adzunnu bihi falam akun adzunnu bika. Ya, siapa ini saya yang prasangka? Ya, siapa ini yang saya akan prasangka dan saya tidak akan berprasangka dengan dirimu wahai Nabi? Karena sahabat ini tahu betapa mulianya Rasulullah. Sahabat ini begitu mengagungkan, memuliakan Nabi alaihi salatu wasalam. Dalam keadaan tidak pernah terbetik untuk berprasangka jelek kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang ini sangat beriman dengan Rasulullah, orang Ansar ini. Ya. Sehingga Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, ya, itu menjelaskan. Walaupun demikian beliau Rasulullah sallam tetap menjelaskan. Ya, ini istriku. Ini istriku, bukan wanita lain. Ya, dalam keadaan laki-laki tadi sedikit pun tidak pernah berprasangka yang tidak-tidak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah SAW mengingatkan Ya, walaupun orang tadi mengatakan, ya man kuntu adzunnu bihi falam akun adzunnu bika. Saya tidak mungkin untuk berprasangka kepada Anda yang tidak-tidak, wahai Nabi alaihi salatu wasallam. Rasulullah SAW mengingatkan, inna syaitana yajri min ibni adama majrod dami. Sesungguhnya syaitan akan bisa mengalir di dalam tubuh Bani Adam seperti mengalirnya darah. Ya, ini alasannya Rasulullah SAW kenapa beliau menjelaskan perkara yang beliau ya sedang lakukan. Karena perbuatan yang beliau lakukan, perbuatan yang beliau lakukan itu dalam keadaan bisa menimbulkan sangkaan malam-malam sama perempuan, subhanallah, ya, sehingga khawatir menimbulkan sangka, padahal itu istri beliau dan sahabat ini pun nggak ada kepikiran macam-macam, ya. Akan tetapi Rasulullah SAW menutup pintu-pintu prasangka, ditutup pintu-pintu prasangka. Ya, jalan-jalan kejelekan, takut orang mau menimbulkan prasangka, ditutup rapat-rapat. Ya, sehingga Rasulullah SAW menjelaskan, sesungguhnya syaitan itu bisa mengalir, ya, seperti mengalirnya darah pada tubuh Bani Adam. Wa inni khasyitu an yakdhifa fi qulubikum syarran. Beliau mengatakan, dan aku takut. Dalam riwayat yang lainnya, aku khawatir kalau dua atau aku khawatir syaitan akan bisa melemparkan ke dalam hati kalian berdua berupa kejelekan. Sehingga kalian kemudian berprasangka jelek sama saya. Ya, subhanallah. Fani fidin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara apa? Adab. Ya, ketika seorang melakukan hal-hal yang sepertinya akan menimbulkan sangkaan jelek pada manusia, hendaknya dia segera menerangkannya. Ya, menerangkan, menjelaskan, memberikan klarifikasi. Ya. Klarifikasi di sini untuk menjelaskan agar manusia tidak berburuk sangka pada dirinya. Ya, tapi bukan klarifikasi untuk membela diri, bukan. Ya, membela kesalahan. Enggak mau rujuk dari kesalahan, bukan. Tapi maknanya dia menjelaskan hal-hal yang memang akan bisa menimbulkan buruk sangka, padahal tidak seperti itu. Kenapa? Alasannya syaitan bisa menancapkan, melemparkan buruk sangka pada hati seorang insan. Ya, subhanallah, ikhwan fillah, jazakumullah yakum. Di sini kita melihat Rasulullah SAW menjelaskan syaitan yajri min ibni Adam majrodam, bisa mengalir pada tubuh Bani Adam seperti mengalirnya darah. Mengalirnya darah gimana? Enggak terasa. Ya, darah itu mengalir di seluruh badan kita enggak terasa. Barakallahu fikum. Demikian juga syaitan. Tapi tiba-tiba efeknya sudah ada di hati. Muncul di dalam hati. Baik, dari sini kita mengetahui ya terkait syaitan yang sangat besar upayanya di dalam menghancurkan persaudaraan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Ya, semangat untuk memecah belah, mencerai-beraikan ya persaudaraan seorang mukmin dengan saudaranya. Inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun fi jaziratil arab walakin fi tahrishi bainahum. Sesungguhnya syaitan itu sebenarnya sudah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Tapi kalau urusan tahris, memecah belah, membuat perpecahan di antara kalian, itu syaitan tidak kenal putus asa. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita akan bahaya tipu daya syaitan. Ya, ditutup rapat-rapat pintu prasangka. Ya, khawani fidin rahimani wa rahimakumullah, luar biasa godaan syaitan kepada para Bani Adam. Ya, dia memiliki bala tentara yang banyak. Ya, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ya, sesungguhnya dia syaitan itu bisa melihat engkau. Bisa melihat kalian. Dia dan bala tentaranya. Min haitsu la tarawnahum. Dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Sehingga musuh yang tidak kelihatan, memiliki pasukan banyak, ya, dan ingin menjerumuskan kita ke dalam kejelekan dengan segala cara, ya, dengan segala cara. Barakallahu fikum. Ya, dalam keadaan apa? Yahya bin Mu'ad rahimahullah mengatakan, asyaitan farik wa anta masyghul. Syaitan itu nganggur. Ya, dalam artian syaitan enggak punya pekerjaan lain kecuali menggoda, menggoda, menggoda terus. Enggak ada kesibukan lain. Kesibukannya cuma menggoda, menjerumuskan Bani Adam. Wa anta masyghul, sementara engkau sibuk. Kita ini sibuk. Manusia sibuk. Sibuk ini, sibuk ini, sibuk ini, macam-macam kegiatan, macam-macam pekerjaan, macam-macam aktivitas. Terus, ya, kadang kita enggak sadar, kita lalai. Ya, syaitan mengintai kita terus dalam keadaan kita kadang enggak menyadari tipu dayanya syaitan. Ya, wa huwa yaraka wa anta la tara, kata Yahya bin Mu'ad rahimahullah, dia melihat kamu, kamu enggak lihat dia. Ya. Wa anta tansa syaitan wa huwa la yansaka. Engkau ini lupa dengan syaitan, lupa akan tipu dayanya syaitan, lupa. Karena sibuk ini sibuk itu dengan aktivitas, tapi dia enggak pernah lupa dengan kamu. Ya. Subhanallah, dia senantiasa apa? Ya, menggoda, menjerumuskan dirimu. Berusaha untuk menggoda, menjerumuskan dirimu. Termasuk masalah zunun tadi. Ya, masalah prasangka tadi. Sampai-sampai orang kalau sudah muncul prasangka, setannya itu bisa mengalir dalam tubuhnya. Seperti apa? Tubuh akan dijangkiti oleh setan, mengalir dalam tubuhnya, dan dia akan bisa idzambillah mendapatkan kejelekan dari setan tersebut. Ya, demikian juga di hadis yang terakhir, Nabi apa? Di sini dibawakan asar dari sahabat yang mulia, ya. Ma yazalul masyruq minhu yatadhanna hatta yasira a'dha min as-sariq. Kata Abdullah, disebutkan sini, Allah alam ya, Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ma yazalul masyruq, terus menerus orang yang kecurian masyruqu minhu, ya, yatadhanna, dia menimbulkan sangkaan-sangkaan. Ya, orang kalau udah kecurian, ya ikhwah, dia akan terus berprasangka, berprasangka, berprasangka. Siapa yang nyuri barang saya? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan orang yang kecurian, dia akan yatadhanna, berprasangka, berprasangka, mencurigai ini, mencurigai ini. Jangan-jangan fulan yang mencuri saya punya barang. Jangan-jangan si Alan yang mencuri barang saya. Terus menjalar prasangkanya, dan dia diseret sama setan untuk memiliki prasangka yang begitu luasnya, memiliki prasangka yang begitu besarnya. Sementara dia enggak punya qarina, dia enggak punya apa? Bukti, tanda-tanda. Sehingga prasangkanya terus dibikin besar, hatta yasira a'dhamu minas sariqi, sehingga dosanya dia menjadi lebih berat daripada yang mencuri barangnya. Subhanallah. Ini diantara bahaya apa? Bahaya berprasangka. Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya prasangka kalau enggak segera direm, kalau enggak segera dihentikan, maka akan bisa melebar, melebar, melebar, prasangkanya sampai semakin besar. Yang orang awalnya kehilangan barang, dicuri barangnya, ya, kalau dia sabar dan dia minta ganti pada Allah, mungkin dia akan dapat pahala, dapat ganti. Tapi karena dia punya dosa zunun, sangkaan jelek, sampai teman-temannya, saudara-saudaranya, sahabat yang pernah dekat sama dia, dicurigai semua. Ya, berburuk sangka semua sama dia. Akhirnya dia mendapatkan dosa yang jauh lebih besar daripada pencuri barangnya tadi. Subhanallah, inilah diantara bahaya amalan hati yang jelek. Amalan jelek yang ada dalam hati, seperti prasangka. Ya, yang ini kita wajib untuk menjauhinya, agar ya zambillah, ya syaitan enggak ada kesempatan untuk bisa menjerumuskan kita semuanya. Nasallallahu afiyah wa sadat. Kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut bismillah di waktu yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.